Beliau adalah orang yang paling fasih, paling jelas memberikan penjelasan kepada umat. Akan tetapi, din ini tidak menjadi tegak seutuhnya dalam arti tegak menguasai dunia ketika di Mekah, tapi tegak ketika sudah hijrah ke Madinah dan di situ ada jihad. Artinya bahwa din ini tidak akan tegak seutuhnya kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa di antara sebab yang menyebabkan umat ini terhinakan, dikuasai oleh para togut pada zaman sekarang ini, umat ini tertindas, mereka terhinakan, mereka mendapatkan kesulitan kehidupan, mendapatkan kezaliman-kezaliman, itu dikarenakan mereka meninggalkan din mereka, yaitu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil'inati wattaba'tum aznabal baqari wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihada sallatallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Bila kalian bertransaksi dengan ainah, semacam riba, dan kalian mengikuti ekor-ekor kerbau, maksud sibuk dengan peternakan, waraditum bizzari, dan kalian puas dengan pertanian, sibuk dengan pertanian, wataraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, maka Allah kuasakan atas kalian kehinaan, zul, yang tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada din kalian. Dan din di sini adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehinaan yang menimpa umat pada zaman sekarang ini adalah dikarenakan mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia, baik pertanian, perdagangan, peternakan atau macam-macam usaha yang ada pada zaman sekarang ini, dan mereka meninggalkan din mereka, itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu yaitu adalah zul, kehinaan yang dikuasakan oleh Allah atas diri mereka dengan bentuk penguasaan orang-orang kafir atas diri mereka. Sebaliknya ketika jihad ini ditegakkan, maka justru zul tersebut, kehinaan tersebut akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bu'istu bis-sayfi baina yaday sa'ah hatta yu'bada Allah wahdahu la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Aku diutus dengan pedang sebelum hari kiamat. Maksudnya Rasulullah adalah nabi terakhir yang antara beliau dan kiamat tidak ada nabi kecuali beliau. Diutus dengan pedang sampai Allah sajalah yang diibadati, tidak ada sekutu baginya. Dan rizkiku dijadikan di bawah tahta zilli rumhi, di bawah kilatan tombakku. Waju'ila zullu wassagaru ala man khalafa amri. Dan kehinaan, kenistaan dijadikan bagi orang yang menyelisihi perintahku, itu bagi orang kafir. Jadi orang kafir mendapatkan kehinaan ketika jihad ini tegak. Makanya kita bisa melihat sekarang dengan tegaknya daulah Islamiyah, orang-orang kafir mereka hina. Mereka harus bayar jizyah. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa dalam sebuah asar dikatakan, "Ma taraka qaumun al-jihada illa zullu." Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad melainkan pasti dihinakan. Kaum mana saja di sini nakirah, baik orang kafir maupun orang muslim, ketika mereka meninggalkan berperang maka akan dihinakan. Makanya ketika sekarang Amerika yang menguasai dunia ini, mereka memiliki apa? Kekuatan militer, mereka bisa memaksakan kehendak mereka kemana-mana. Sehingga kehinaan ditetapkan kepada orang-orang yang apa menentangnya. Akan tapi ketika sekarang daulah Islamiyah tegak dengan tauhid dan jihad, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kejayaan iz. Dan orang-orang kafir mendapatkan zul, sebagaimana yang Rasulullah SAW katakan, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal dina bi izzi azizin aw bi dhulli dhalilin izzan yu'izzullahu bihil islam wa dhullan yudhillullahu bihil kufra. Semua urusan ini, Islam ini akan sampai ke seluruh belahan dunia dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah bulu pun atau rumah tembok pun melainkan Allah masukkan din ini ke dalamnya dengan kejayaan orang yang jaya dan kehinaan orang yang hina, kejayaan yang dengannya Allah jayakan Islam dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran. Jadi dengan apa? Dengan jihad itu adalah sumber kejayaan umat manapun. Makanya ketika umat Islam pada zaman sekarang ini meninggalkan hal itu, maka dikuasakan orang-orang kafir terhadap diri mereka, sehingga mereka mendapatkan kesulitan, kesusahan dengan banyaknya aturan-aturan yang ditetapkan oleh para tagut dalam rangka menguasai, menyusahkan umat ini. Jadi solusi, kalau orang sekarang dengan banyaknya aturan-aturan tagut yang menyusahkan masyarakat, kadang orang memberikan solusi-solusi yang sifatnya parsial. Mereka lupa kepada sebab adanya kehinaan tersebut, yaitu apa? Tarkuddin, meninggalkan din ini. Tauhid ditinggalkan. Jihad ditinggalkan. Sehingga ketika orang ingin memberikan solusi yang seutuhnya supaya umat ini tidak mendapatkan kehinaan adalah kembali kepada din ini. Karena dalam suatu asar dikatakan bahwa tidaklah suatu kaum meninggalkan berhukum dengan hukum Allah, melainkan Allah kuasakan orang-orang zalim terhadap diri mereka dan Allah jadikan kehidupan mereka menjadi susah. Jadi dengan jihad di jalan Allah, adalah din ini menjadi tegak. Dan tentunya, kenapa ada jihad? Karena adanya musuh, orang-orang mujrim. Allah mengatakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Minal mujrimin, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang bejat. Yang apa? Yang merintangi dakwah ini, yang menindas kaum muslimin. Maka Allah mengatakan, وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Cukuplah Allah sebagai apa? Hadian, pemberi petunjuk, وَنَصِيرًا, dan penolong. Petunjuk dengan apa? Petunjuk dengan Alkitab, dan nasir, membela dengan apa? Dengan pedang. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan pertolongan kepada umat ini, kecuali bila umat ini menolong agama Allah. Nasrullah tidak mungkin turun begitu saja tanpa ada asbab. Umat ini mengambil asbab. Karena Allah mengatakan, in tansurullaha yansurkum. Bila kalian menolong Allah, menolong agama Allah, tentu Allah menolong kalian. Ketika di dunia ini ada orang-orang yang menolong agama Allah, maka pertolongan Allah akan diturunkan. Tapi ketika orang mengharapkan pertolongan Allah, sedangkan tidak melakukan pertolongan terhadap din ini, itu adalah mengharapkan sesuatu yang tidak ada. Walau yasha'ullahu lantasara minhum. Seandainya Allah menghendaki, tentu Allah menghancurkan orang-orang kafir itu. Akan tetapi Allah ingin apa? Menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dengan adanya apa? Perhelatan antara orang muslim dengan orang kafir. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qista wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadidu wa manafi'u lin nas wal ya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan tiga hal. Alkitab, Al-Mizan, dan Al-Hadid. Kitab, Kitabullah, yang harus ditegakkan dengan keadilan. Dan kitab ini tidak bisa tegak seutuhnya tanpa adanya hadid. Tanpa adanya besi, yaitu kekuatan. Oleh sebab itu ilmu saja, ulama saja, tidak cukup untuk menegakkan din ini. Tapi harus ada hadid. Hadid adalah para mujahidin. Dengan dua hal ini, dengan Alkitab dan Al-Hadid, maka din ini menjadi tegak. Qiwamuddin bikitabin yahdi wa saifin yansur wa kafa birabbika hadiyan wa nasir. Kata Ibn Taymiyah, tegaknya din ini dengan kitab Yahdi. Kitab yang memberikan petunjuk. Kitab tidak bisa berbicara tanpa ada yang menjelaskannya. Yang menjelaskannya adalah para ulama Rabbaniyun, para ulama, para duat mukhlisun yang menjelaskan kepada umat ini tentang apa yang dikandung Alkitab ini. Menjelaskannya dengan apa? Dengan sejelas-jelasnya sehingga umat mengetahui jalan orang kafir dan jalan orang mukmin. Ketika kelompok ini atau ulama atau duat ini tidak menjelaskan kepada umat hal yang semestinya mereka jelaskan, maka umat ini jatuh dalam kesesatan. Jadi harus apa? Kitab Yahdi, kitab yang membimbing. Karena kitab tidak bisa berbicara, ada yang menjelaskannya para ulama, para duat. Ketika mereka tidak mengemban amanah ini, maka umat ini apa? Dalam kesesatan. Dan kedua, wasaifin yansur, pedang yang menolong. Pedang tidak bisa bergerak tanpa ada orang yang memegangnya. Senjata tidak bisa bergerak tanpa ada yang menggunakannya. Siapa yang menggunakannya adalah para mujahidun. Oleh sebab itu ketika dua hal ini bergandeng tangan, ilmu dan pedang, ulama dan mujahidun, maka din ini menjadi tegak. Dan inilah yang kita lihat pada zaman sekarang dengan apa? Ada yang dengan adanya daulah Islami. Itu karena peran para ulama mukhlisun dan para mujahidun yang shadiqun. Sehingga apa? Din ini menjadi tegak. Jadi din ini menjadi tegak dengan jihad. Tidak dengan yang lainnya. Makanya ketika orang mencari jalan untuk menegakkan din ini dengan selain jalan tauhid dan jihad, maka adalah sesuatu yang mustahil. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang ajarannya. Allah telah menetapkan tentang apa? Tentang tabiat daripada kekafiran yang tidak mungkin bisa dikalahkan, tidak mungkin bisa tunduk kecuali dengan kekuatan. Orang kafir ketika mereka ingin menegakkan apa? Sistemnya dengan kekuatan. Komunis ketika ingin membangun apa? Kekuatannya dengan senjata juga. Orde Baru ketika ingin membangun kekuatannya dengan senjata juga. Semua sistem adalah dengan kekuatan. Selain ideologi. Ketika ini tidak ada, kedua-duanya maka tidak bisa tegak. Atau ada salah satunya, tidak bisa tegak juga. Tapi harus ada dua-duanya. Begitu juga dalam Islam, din ini harus tegak dengan ilmu dan dengan hadid, dengan silah. Itu yang pertama. Jadi din ini tidak bisa tegak kecuali dengan jihad di jalan Allah. Dan jihad tidak bisa terwujud, terrealisasi kecuali dengan jamaah. Karena untuk mewujudkan suatu sistem yang tegak di muka bumi ini harus ada amal jama'i. Oleh sebab itu Rasulullah SAW memerintahkan apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, Amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihinna. Aku merintahkan kepada kalian lima hal yang Allah telah perintahkan aku dengan hal tersebut. Pertama, al-jama'ah, as-sam'u wa ta'ah, wal-hijrah, wal-jihad. Al-jama'ah. Berjamaah. Dan al-jamaah disebut al-jamaah bila di atas al-haq. Di atas tauhid. Sebesar apapun kelompok, kalau tidak di atas kebenaran, tidak disebut jamaah. Karena al-jamaah adalah ma wafaqal haq walaukun tawahdak. Ada yang selaras dengan kebenaran walaupun kamu sendirian. Jadi jamaah harus di atas prinsip yang benar. Kemudian jamaah itu harus ada pemimpin. Harus ada pemimpin. Karena Rasul mengatakan, Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Jika tiga orang keluar dalam safar, hendaklah mengangkat seorang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena yang sudah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan ketaatan, itu diberikan kepada siapa? Kepada pemimpin. Harus adanya pemimpin dalam amal jama'i tersebut. Kemudian apa? Yaitu al-hijrah dan jihad. Makanya Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di situ beliau berjihad. Sehingga membangun apa? Negara Islam. Dan begitu juga daulah Islamiyah ini apa? Dengan adanya hijrah kaum muslimin dari Darul Kufri atau dari Darul Khauf ke Darul Islam. Dan di situ mereka leluasa menegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya jamaah itu tidak mungkin terbentuk kecuali dengan adanya dakwah. Tidak mungkin mengumpulkan seseorang kumpul begitu saja. Harus ada yang menyerukan orang untuk kumpul. Dan orang itu tidak bisa kumpul kecuali di atas dasar prinsip yang sama. Makanya harus ada dakwah tauhid. Karena tidak ada yang bisa menyatukan manusia dengan berbagai macam keinginan, berbagai macam ras, berbagai macam kelompok kecuali dengan tauhid la ilaha illallah yang Allah katakan faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang kafir kepada tauhid dan iman kepada Allah, maka dia telah memegang al-urwah, ikatan tali yang sangat kokoh yang tidak mungkin putus. Jadi kalimat tauhid ini kalimat yang mengikat jamaah. Jamaah ini harus ada orang yang menyerukan kepada apa? Kalimat tauhid. Jadi harus ada dakwah yang menyampaikan kepada umat ini. Kemudian dakwah itu bertopang kepada kejujuran si da'i terhadap apa yang dia pegang. Dakwah itu bukan sekedar apa menyampaikan dengan lisan. Dakwah yang membekas kepada umat itu bukan sekedar apa yang disampaikan oleh lisan, akan tetapi apa yang dibuktikan oleh si da'i tersebut di dalam memegang apa yang dia apa serukan tersebut. Karena orang itu akan terpanggil, akan terpengaruh bukan sekedar mendengar apa mulut orang menyampaikan al-haq, tapi lebih mengena ketika orang yang menyampaikan itu berkorban di atas apa yang dia pegang tersebut. Makanya para ulama dahulu, mereka menyampaikan dan mereka berkorban untuk apa yang mereka sampaikan tersebut. Makanya kebenaran sampai kepada kita, masuk ke dalam hati manusia. Jadi jujur itu ada keselarasan antara hati, lisan, dan anggota badan. Dalam arti di sini keselarasan antara apa yang dia yakini, dia ucapkan, dan apa yang dia komitmeni di dalam apa? Di dalam memikul resiko apa yang muncul akibat apa yang dia serukan tersebut. Ini adalah kejujuran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Maksudnya orang-orang yang beriman itu ada hanyalah orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak ada keraguan sedikit pun, kemudian mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang jujur. Jadi kejujuran adalah keselarasan antara apa yang diyakini, yang dia sampaikan, dan apa yang dia lakukan, serta apa komitmen dengan apa yang dianut tersebut ketika terjadi apa ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa tegaknya din dengan semacam itu. Makanya dengan para salaf dahulu, mereka meninggal dunia di atas prinsip tersebut, tapi kematian mereka itu menghidupkan banyak orang. Karena orang ketika berkorban dengan prinsipnya, maka prinsip tersebut akan hidup menghidupkan jiwa-jiwa yang mati, yang mencontoh kepada apa yang dia perjuangkan tersebut. Makanya apa? Ketika para syuhada mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia syahid, kesyahidan mereka itu menghidupkan banyak manusia. Dalam arti menghidupkan banyak orang-orang yang meniti jalan seperti apa yang dia tempuh tersebut. Itulah Islam. Jadi Islam ini tegak dengan hal semacam itu. Oleh sebab itu ketika orang mencari jalan selain ini, maka tidak akan mencapai kejayaan walaupun setan menghiasi di hadapan dia bahwa ini cepat mencapai kejayaan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Dzar ketika ditanya ayul amal afdal, qala imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Amalan apa yang paling utama? Beliau mengatakan imanun billah, iman kepada Allah, tauhid, wa jihadun fi sabilihi, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi ketika kita sudah mengetahui jalan Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Untuk tegaknya din ini hanya dengan jihad di atas tauhid yang lurus. Berjihad tapi kalau tidak di atas dasar tauhid, maka tidak mencapai tujuan daripada penciptaan manusia ini. Begitu juga tauhid kalau tidak dibarengi dengan jihad di jalan Allah, tidak akan mencapai kemenangan yang sifatnya kolektif. Bisa mencapai kemenangan tapi sifatnya pribadi. Orang komitmen dengan tauhid, dia terbunuh dengan orang kafir, itu kemenangan bagi dirinya dan bagi prinsip tersebut. Tapi kemenangan secara kolektif yang sifatnya tegak sistem di muka bumi ini adalah kemenangan jamaah. Kemenangan secara jama'i. Makanya di orang Islam tidak ada yang sifatnya kalah. Menang. Ketika dia syahid, dia menang. Fuztu wa rabbil ka'bah. Ashabul Uhdud, Allah mengatakan zalika huwal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Padahal mereka semua apa? Semua syuhada meninggal dunia yang berkuasa di muka bumi ini. Raja yang kafir saat itu. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan itulah kemenangan yang besar. Kemenangan di atas prinsip. Karena dahulu seperti itu. Sedangkan kemenangan secara kolektif yang dengannya kalimat Allah tegak di muka bumi ini adalah kemenangan di atas dasar tauhid dan jihad yang dengannya orang kafir tidak mampu lagi menampakkan kekuatannya dan mereka dihinakan di tengah kaum muslimin. Baru semacam itu adalah kemenangan bagi umat Islam. Dan itu tidak bisa diraih dengan sistem demokrasi ataupun sistem-sistem yang lainnya, akan tapi hanya dengan satu jalan, itu imanun billahi wa jihadun fi sabilihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa damir a'da'ad-din ya rabbal alamin. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناوأها وعلى من أعداها يا رب العالمين. اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين. اللهم عليك بأمريكا وتركيا وإيران وحلفائها ومن آونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.